Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembahasan seputar puasa, pembacaan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun bab yang kedua tentang pembatal-pembatal puasa. Kita lanjutkan pembahasan penjelasan beliau al-muallifun hafizhahullah ta'ala tentang pembahasan ini, pembatal-pembatal puasa. Yang pertama yang disebutkan adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan atau minum dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Demikian juga al-jima', termasuk membatalkan puasa al-jima'. Kita lanjutkan. Qal muallifuna hafidhahumullah ta'ala. Wa fi ma'na al-jima', semakna dengan jima' membatalkan puasa juga. Inzalul mani ikhtiaran, mengeluarkan mani ikhtiaran, dengan kehendaknya, pilihannya, disengaja mengeluarkan maninya. Fa idza anzala shaimu mukhtaran bi taqbil aw lamsin aw istimna, apabila seorang yang sedang berpuasa mengeluarkan mani dengan sengaja, apa itu dengan cara mencium atau menyentuh atau onani dengan tangannya sengaja agar keluar maninya, al ghairi dzalik, atau dengan cara yang lainnya mengeluarkan syahwatnya maninya, fasada shaumuh, maka puasanya batal. Li'anna dzalika min asyahwati allati tunakidu shaum, karena perbuatan seperti itu termasuk syahwat yang berentangan dengan puasa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi, yad'u ta'ama syarabahu wa syahwata min ajli. Seorang yang berpuasa meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang melakukan perbuatan seperti ini sengaja mengeluarkan maninya, berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Maka ini berentangan dengan puasa, membatalkan puasanya. Wa 'alaihi al-qada'u duna al-kaffarah, dan dia diwajibkan mengqada puasanya. Puasanya batal, harus diqada. Namun tidak diwajibkan membayar kafarah. Beda dengan yang sebelumnya, jika membatalkan puasanya dengan jima'. Li'anna al-kafarata la talzamu illa bil jima'i faqat, karena kafarah tidak diwajibkan kecuali dengan sebab jima' saja. Liwurudi nassin khasan bih, karena datangnya nas khusus pada pembatal ini, khusus bagi membatalkan puasanya dengan jima'. Adapun sebab yang lainnya, yang sebab makan atau minum atau mengeluarkan maninya dengan sengaja dengan selain jima. Ini puasanya menjadi batal, wajib mengqadha, namun tidak diwajibkan membayar kafarah. Amma idana masaimu fahtalama. Adapun jika seorang yang berpuasa tidur kemudian mimpi basah, ini keluar maninya bukan disengaja, mimpi basah. Au anzala min ghairi syahwah, atau keluar maninya tanpa syahwat. Kaman bihi marad, misalnya seorang yang sakit, seorang yang terkena suatu penyakit. Nah, terkadang ada yang menyebabkan maninya keluar tanpa dia rasa, tanpa dengan syahwat. Makin seperti ini, jika keluar bukan disengaja, apa karena mimpi basah atau karena sakit, fala yabtulu siyam, maka puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, karena tidak ada kehendak dia, pilihan dia, keinginan untuk melakukan hal itu, bukan dengan keinginannya, kehendaknya, kemauannya. Ini pembatal puasa yang kedua. Kemudian yang berikutnya, as-salis, pembatal puasa yang ketiga, at-taqayyu'u 'amdan, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'da min ta'amin aw syarabin an tariqil fami 'amdan. Yaitu mengeluarkan isi lambungnya berupa makanan atau minuman melalui mulutnya dengan disengaja. Muntahna. Apakah dengan cara masukkan jarinya ke tenggorokannya, sehingga dia muntah, atau sengaja memandang sesuatu yang buat dia muntah, sesuatu yang jorok misalnya, dia pandang kotoran atau apa yang semisalnya membuat dia muntah, sengaja, maka ini membatalkan puasanya, jika muntah sengaja. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi. Adapun jika dikalahkan oleh muntahnya, keluar dengan tanpa pilihannya. Misalnya dia mabuk di perjalanan sehingga muntah, bukan disengaja. Fala yu'athiru fi shiyamih, maka ini tidak mempengaruhi puasanya. Tidak mempengaruhi puasanya, tidak membatalkan puasanya. Jika muntah, tidak disengaja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda ba'di ahli sunan, riwayat Abi Dawud dan yang lainnya, man dhara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa dikalahkan oleh muntahnya, muntah tidak disengaja, maka tidak ada atasnya kewajiban mengqadha puasanya, yaitu puasanya tetap sah. Muntah tidak disengaja tidak mempengaruhi puasanya. Dan barang siapa muntah disengaja, maka hendaknya dia mengqadha puasanya, menunjukkan puasanya batal dan harus diqadha. Ini membatal puasa yang ketiga, muntah disengaja. Kemudian yang berikutnya, ar-rabi', pembatal puasa yang keempat, al-hijamah, berbekam. Wa hiya ikhrajud dami minal jild dunal 'urub, yaitu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari pembuluh darah. Mengeluarkan darah dari kulit, darah-darah yang kotor, dikeluarkan dengan berbekam. فمن احتجم الصائم فمتى احتجم الصائم فقد افسد صومه. Maka kapan seorang yang sedang berpuasa dia berbekam, maka sungguh ia telah membatalkan puasanya. Berbekam merusak puasanya, menjadikan puasanya batal. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajim wal mahjum, batal puasa yang membekam dan yang dibekam. Yang membekam dan yang dibekam. Wa kadha yafsudu shaumul hajim aidha. Demikian juga rusak, batal puasa yang membekam juga. Bukan hanya yang dibekam yang batal puasanya, namun yang membekam juga batal puasanya. Karena bekam di zaman terdahulu dihisap dengan mulutnya, bukan dihisap dengan alat yang terpisah, sehingga dikhawatirkan ada darah yang masuk ke mulutnya, ke tenggorokannya. Sehingga keduanya batal puasanya, yang dibekam dan yang membekam. Illa idza hajama bi alatin munfasilah, kecuali jika dibekam dengan alat terpisah. Walam yahtaj ila masiddam, tidak butuh menyedot darah dengan mulutnya. Tidak perlu menghisap darah dengan mulutnya, namun dengan alat yang terpisah. Bagaimana alat bekam yang banyak sekarang. Untuk mengeluarkan, menarik darahnya. Cukup dengan alat. Tidak butuh dikeluarkan dengan mulutnya. Fa'inna wallahu alam la yufatir. Maka seperti ini wallahu alam tidak membatalkan puasa yang membekam. Jika membekamnya dengan alat terpisah, bukan dihisap dengan mulutnya. Wa fi ma'na al-hijama ikhrajud dami bil fasdi. Semakna dengan hijama, ini pengobatan dengan cara mengeluarkan darah dengan fasd. Fasd ay syaqqul 'irq, membelah urat atau pembuluh darah. Ketika ada darah yang kotor, tertahan, tidak bisa keluar, maka diobati dengan cara dibelah pembuluh darah tersebut, dikeluarkan darah yang kotor. Ini semakna dengan bekam. Wa ikhraju min ajli tabarru'in bih. Demikian juga semakna dengan berbekam, mengeluarkan darah untuk didonorkan. Donor darah. Mengeluarkan darah dari tubuhnya dengan jumlah yang lumayan besar. Bisa menyebabkan dia lemah. Ini semakna dengan berbekam. Sehingga ketika dia berpuasa, jika ingin berbekam atau ingin mendonorkan darahnya, jika bisa di malam hari lebih bagus agar puasanya tidak batal. Namun jika diharuskan di siang hari, sangat dibutuhkan, tidak bisa lagi ditunda di malam hari, tidak mengapa berbekam. Karena ada kebutuhan puasanya batal, nanti tinggal di qadha di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya, al-khamis, pembatal yang kelima, khuruju damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Faman tara'atil mar'atu damal haid awin nifas aftarat. Maka kapan perempuan melihat keluarnya darah haid atau darah nifas, maka batal puasanya. Wajib anil qadha, dan wajib mengqadha'nya. Walaupun misalnya sisa berapa menit terbenam matahari, misalnya jam 5:30 misalnya, tinggal berapa menit lagi sudah mau terbenam matahari. Apabila keluar darah haid atau nifas pada waktu tersebut, maka puasa pada hari itu batal. Wajib diqadha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan pada riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah perempuan apabila haid tidak salat dan tidak berpuasa. Hadits ini menunjukkan bahwa keluarnya darah haid pada perempuan atau nifas ini termasuk pembatal puasa. Kemudian berikutnya, as-sadis, pembatal puasa yang keenam, niatul fitr, niat membatalkan puasanya. Niat membatalkan puasanya. Faman nawa al-fitra qabla waqti al-iftari wa huwa shaim batala shaumuh. Barang siapa meniatkan membatalkan puasanya sebelum masuk waktu berbuka dalam keadaan dia berpuasa, maka puasanya batal. Karena niat puasa harus terus ada dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Niat untuk berpuasa harus tetap terus ada. Kapan dia membatalkan, meniatkan membatalkan puasanya sebelum masuk waktu berbuka, maka puasanya batal. Wa ilam yatanawal mufattira, walaupun belum memakan, meminum sesuatu yang membatalkan puasa. Walaupun belum makan, walaupun belum minum, namun jika dalam hatinya sudah menetapkan untuk membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Fa inna niyyata ahadu ruknayis siyam, karena yang namanya niat salah satu dari dua rukun puasa yang harus terus ada dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fa idza naqadha qasidanil fitr, jika dia membatalkan niatnya membatalkan puasanya bertujuan untuk al-fitr, berbuka, membatalkan puasanya, wa muta'ammidan lah, dan sengaja, intaqadha siyam, maka puasanya menjadi batal. Ini pembatal puasa yang keenam, niat untuk membatalkan puasanya. kapan dia berniat membatalkan puasanya sebelum masuk waktu berbuka, maka puasanya batal. Nah, misalnya dia niat membatalkan puasanya setelah salat zuhur atau setelah salat asar, belum berakhir waktu berpuasa, belum terbenam matahari, kapan dia berniat membatalkan puasanya pada waktu tersebut, maka puasanya batal. Nah, adapun sebatas ragu, nah, apakah ingin membatalkan puasa atau tidak, kemudian tetap melanjutkan puasanya, nah, ini tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, jika sebatas ragu, kemudian tetap melanjutkan puasanya. Nah, kemudian yang berikutnya, as-sabi' yang ketujuh, ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Limunafatihah lil-ibadah, karena yang namanya murtad ini berentangan dengan ibadah. Waliqauli ta'ala, berserkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jika engkau berbuat syirik, maka akan hancur amalan, rusak amalanmu, termasuk puasa. Ibadah puasa, jika seorang murtad keluar dari Islam, maka puasanya batal, rusak. Ini tujuh pembatal puasa yang disebut dengan al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bab yang ketiga, al-babu tsalits, mustahabbatus siyam makruhatuh, amalan yang disunahkan dalam berpuasa dan amalan yang dimakruhkan. Wafi mas'alatan, ada dua pembahasan pada bab yang ketiga ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, mustahabbatu siyam, amalan-amalan yang disunahkan yang berkaitan dengan puasa. Amalan yang disunahkan dalam berpuasa. Yustahabbu lis-shaimi an yara'iya fi siyamihi al-umura taliyah, disunahkan bagi seorang yang berpuasa untuk memperhatikan pada puasanya perkara-perkara yang berikut ini. Yang pertama, as-suhur, makan sahur, disunahkan makan sahur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaknya kalian makan sahur, karena pada makan sahur terdapat keberkahan. Dengan makan sahur, kalian akan mendapatkan keberkahan. Wa yatahaqqaqu as-suhur bi katsiri ta'am qalili, dan terwujud, sudah terlaksana melakukan sahur baik dengan makanan yang banyak ataupun makanan yang sedikit. Yang penting sahur, baik makanannya banyak ataupun sedikit. Walau bijur'ati ma, walaupun seteguk air minum, walaupun dengan hanya meminum air minum, walaupun tidak makan makanan, dengan ia minum, itu sudah melakukan perbuatan suhur, amalan yang disunahkan, disyariatkan. و Waktu suhuri min muntasafil lail ila turu'il fajr. Dan waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq. Waktu sahur dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq. Misalnya jam 1 malam sudah bisa sahur. Jam 2, jam 3, jam 4 mendekati terbitnya fajar shadiq. Berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Bukan berakhir dengan waktu imsak. Ada sekarang yang banyak diamalkan sebagian kaum muslimun, ada waktu imsak. Beberapa waktu sebelum terbitnya fajar shadiq, mereka sudah berhenti, tidak boleh makan dan minum pada waktu tersebut. Seperti ini tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam dalil, boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq. Ketika sudah terbit fajar shadiq, maka sudah harus berhenti. Tidak boleh lagi makan dan minum. Di waktu sahur, dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq. Ini yang pertama, yang disunahkan makan sahur. Terdapat keberkahan padanya, di antara keberkahannya menjadikan seorang yang berpuasa semakin kuat, tidak lelah dalam puasanya. Sehingga ketika dia berpuasa tidak merasakan lelah capek, dia akan senang, semangat untuk terus berpuasa. Beda dengan mereka yang tidak makan sahur, kadang cepat lelah capek dalam puasanya sehingga merasa berat dalam berpuasa. Sehingga dia akan merasakan berat dalam puasanya. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disunahkan ta'khirus suhur, mengakhirkan waktu suhur. Mengakhirkan waktu suhur, mendekati sebelum terbitnya fajar shadiq. Li hadithi Zaid bin Thabit radhiyallahu an, berserkan hadith Zaid bin Thabit radhiyallahu an, qal tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk melaksanakan salat. Qultu, aku bertanya, seorang perawi yang meriwayatkan hadith dari Zaid bin Thabit, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak waktu antara keduanya, antara sahur dengan sholat? Qal khamsina ayat. Beliau menjawab sekitar bacaan 50 ayat. Sekitar bacaan 50 ayat Al-Quran. Ini menunjukkan disunahkan mengakhirkan waktu sahur. Misalnya setengah jam sebelum terbitnya fajar shadiq, atau 20 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Mendekati terbitnya fajar shadiq, ta'khirus sahur, suhur. Ini lebih afdal. Karena jika dia mengakhirkan sahurnya, akan lebih bertahan lama makanan di tubuhnya. Tidak cepat lapar, tidak cepat haus. Beda kalau sahurnya di awal-awal, sebelum tidur sudah sahur. Atau jam 1 malam sudah sahur. Mungkin di pagi hari sudah merasa lapar. Namun jika diakhirkan sahurnya mendekati sebelum terbitnya fajar shadiq, insyaallah dia akan lebih kuat dalam berpuasa. Tidak cepat merasa lapar, tidak cepat merasa haus. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang sunahkan dalam berpuasa, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ketika sudah jelas matahari terbenam, maka segera berbuka. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan. Fiyustahabu lisami ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurubus syams. Disunahkan bagi seorang yang berpuasa menyegerakan berbuka ketika sudah jelas terbenamnya matahari. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nas bi khairin ma 'ajjalu al-fitr, manusia akan terus dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadits ini menunjukkan disunahkan menyegerakan berbuka ketika sudah jelas terbenamnya matahari. Adapun ketika matahari belum jelas terbenamnya, maka harus hati-hati. Karena asalnya adalah siang, asalnya belum masuk waktu berbuka. Namun ketika sudah jelas masuk waktu berbuka, maka segera berbuka. Ada sebagian sekte yang menyimpang, mereka menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Kelompok Syiah dan yang mengikuti, yang sepaham dengan mereka, mereka mengakhirkan berbuka. Ketika matahari terbenam, mereka tidak segera berbuka. Nunggu nanti sudah banyak bintang-bintang di langit, baru berbuka. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, al-iftaru ala rutabatin. Di antara yang sunahkan dalam berpuasa, berbuka dengan kurma yang segar. Sunahkan berbuka dengan kurma yang segar. Fa'ilam yajid fatamarat. Jika tidak mendapati kurma yang segar, berbuka dengan kurma yang dikeringkan, tamarat. Wa antakuna witran, dan disunahkan dengan bilangan ganjil. Apa itu makan 3 buah, 5, 7, 9, dengan bilangan ganjil. Fa illam yajid fa ala jara'atin min ma. Jika tidak mendapati kurma, tidak ada kurma segar, tidak ada juga kurma kering, maka berbuka beberapa teguk air minum. Berbuka seadanya. Li hadits Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa kurma segar sebelum beliau salat. Fa illam takun rutabatun fa ala tamarat. Jika tidak ada kurma yang segar, maka berbuka dengan beberapa kurma yang sudah dikeringkan, tamarat. Fa illam takun hasahasawat min ma. Jika tidak ada juga kurma yang kering, maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air minum. Fa illam yajid syai'an nawal fitr bi qalbi wa yakfi dzalik. Jika tidak mendapati sama sekali, tidak ada makanan, tidak ada juga minuman, maka meniatkan berbuka dengan hatinya. Nah, ini sudah cukup berbuka. Dan alhamdulillah sekarang, masya Allah, walaupun bukan di negeri Arab, banyak di negeri kita penjual-penjual kurma, nah, mudah dibeli di toko-toko. Nah. Ya, sunnahnya, nah, sebelum sholat, nah, berbuka dengan kurma segar. Kalau tidak ada, nah, kurma kering. Jika tidak ada, dengan air. Atau dengan yang lainnya, nah, apa saja, nah. Dengan kue, ataupun yang lainnya. Nah. Jika ketika berbuka, tidak langsung, nah, makan makanan yang berat. Nah. Makan makanan yang ringan, nah, seperti kurma, beberapa biji. Nah. Nanti setelah sholat, baru makan makanan yang berat. Nah. Kemudian yang berikutnya, di antara amalan yang disunahkan dalam berpuasa, ad-du'a wa indal fitri wa athna'i siyam. Berdoa ketika berbuka dan ketika sedang berpuasa. Di antara doa yang mustajab, yang kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kebaikan ketika berbuka dan ketika sedang berpuasa. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turad da'watuhum: as-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil wal mazlum." Ada tiga golongan tidak akan ditolak doa mereka. Kemungkinan besar Allah akan kabulkan doa mereka. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan seorang pemimpin yang adil dan orang yang terzalimi. Hadits ini menunjukkan bahwa di antara doa golongan doanya mustajab adalah seorang yang berpuasa sampai berbuka. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau al-muallifun hafizhahullah ta'ala tentang amal-amalan yang disunahkan dalam berpuasa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.